jadi jangan takut kita hebat. Bukan sombong atau sok kuat, meski ku muda tetapi tekad segera saja. Berangkat, ayo singkat suaraku dan bergema di semua peluang. Mimpi dan semangat, menari bersama. Masa depan bersinar, itu punya kita. Bersinar itu punya kita.